Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali pada kesempatan ke hari ini kembali kita bertemu untuk dalam rangka pengkajian firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Mudah-mudahan kajian kita di dalam memperdalam pemahaman kita dan juga pengetahuan kita terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala itu dapat memberikan sedikitnya kecercahan di dalam jiwa kita yang akhirnya dapat berimbas di dalam kehidupan keseharian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat ke-88 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mala'u allazina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Shu'aib wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina. Qala awalau kunna karihin. Pemuka-pemuka dari kaum Syu'aib yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami akan mengusir kamu, wahai Syu'aib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, kecuali kamu kembali kepada agama kami. Syu'aib berkata, dan apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak menyukainya? Para pendengar rahimakumullah, masih berbicara tentang kisah Nabi Syu'aib alaihissalam bersama dengan kaumnya. Di dalam surat Al-A'raf ini, di dalam pertemuan-pertemuan terdahulu juga sudah dipaparkan tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut, Nabi Hud, ya. Nah sekarang kaum Nabi Syu'aib, kita berada di kisah kaum Nabi Syu'aib alaihissalam. Satu hal yang menjadi catatan penting adalah bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala memaparkan tentang kisah para nabi beserta kaumnya di dalam Al-Quran, maka itu bukan hanya sekedar sebuah penjelasan sejarah, karena Al-Quran bukan merupakan kitab sejarah. Akan tetapi sejarah yang digambarkan, yang diceritakan oleh Al-Quran itu sebenarnya memiliki satu kandungan ibrah atau pelajaran yang harus kita ambil pelajaran ini untuk memperbaiki kehidupan kita ke depan untuk menjadi baik, lebih baik. Artinya ketika kita mendengar dialog antara Nabi Syu'aib alaihissalam bersama dengan kaumnya, maka contohlah yang baik-baik yang dilakukan oleh Nabi Syu'aib alaihissalam. Dan ketika kita mendengar sanggahan, bantahan, serta kekerasan hati dan kekerasan kepala dari kaumnya, maka janganlah itu menjadi sebuah contoh bagi kehidupan kita, akan tetapi berusaha untuk kita jauhi. Nah, di dalam keterangan ayat ini, kaum Nabi Syu'aib alaihissalam memberikan satu statement atau pernyataan yang menggambarkan tentang kesombongan mereka. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi. Ketika para pemuka-pemuka kaum Nabi Syu'aib itu, ya, kaum Syu'aib, mereka dengan menyombongkan diri. Ini adalah merupakan salah satu isyarat yang diberikan oleh Al-Qur'an bahwa ternyata orang-orang yang enggan menerima kebenaran, ya, terutama sekali di zaman Nabi Syu'aib, itu adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau dalam pengertian kita pemimpin-pemimpin kalau saat sekarang ini. Mereka, para pemimpin ini, tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Syu'aib alaihissalam karena pada dasarnya sudah tumbuh bibit kesombongan di dalam jiwa mereka. Inilah digambarkan oleh Al-Quran. Allazina istakbaru min qaumihi. Para pemuka yang menyombongkan diri, mereka itu kemudian mengatakan. Sikap menyombongkan diri adalah merupakan salah satu sifat dan juga sikap yang sangat fatal di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena orang yang menyombongkan dirinya adalah orang-orang yang mata hatinya itu sudah buta. Bila mata hatinya sudah buta, maka dia tidak mampu lagi melihat mana yang baik dan mana yang buruk di dalam kehidupan ini. Dan yang lebih parah daripada itu adalah ketika seseorang merasa dirinya sudah sombong, maka dia sangat menikmati kesombongannya itu. Dia sudah sangat menikmati terjebaknya dia dalam jurang dosa dan kenistaan, sehingga akhirnya dia tidak mampu lagi mengangkat dirinya kepada derajat-derajat yang terbaik di mana dia berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa di dalam kehidupan ini tidak layak, dan memang tidak layak seorang muslim bersikap sombong di dalam kehidupannya. Karena sikap sombong itu tidak akan dapat melahirkan apapun kecuali hanya kebutaan mata hati dan juga terjebaknya seseorang di dalam perbuatan dosa dan juga kenistaan. Ini saja prolog singkat untuk keterangan ayat 88 ini. Bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Syafiar yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Para pendengar RRI di mana Anda berada, ayat yang kita angkat dari paparan Ustaz Perdana dapat kita mengambil satu pengajaran di mana Nabi Shu'aib alaihi salam dengan para pengikutnya yang disuruhkan kepada mereka adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita melihat dan merujuk bahwasannya pada zaman Nabi Lut alaihi salam, masih dalam tataran ayat dari surat Al-A'raf ini ayat ke 82 sampai 84, bagaimana ketika Nabi Lut alaihi salam mengajak mereka akan tetapi mereka menolak untuk ajakan yang baik, yaitu tidak bisa mengindahkan daripada perbuatan homoseksual. Pada kali ini juga kita membahas begitu juga Nabi Shu'aib alaihi salam ketika mengajak para penguasa, mereka itu tidak mau mengikut kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan apa yang disampaikan oleh Nabi Shu'aib alaihi salam itu hanya hal yang benarnya tidak dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hanya pengajakan biasa. Oleh karenanya di sini ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wastakbaru, mereka itu sombong. Iya. Kan begitu. Jadi memang kalau kita melihat dari satu buku Humumud Da'iyah karangan Syekh Muhammad Ghazali, kalaulah penguasa kita ajak untuk dialog atau kita ajak untuk kepada kebaikan, otomatis mereka akan menyombongkan diri. Itu sudah merupakan tabiat, kan begitu. Yeah. Akan tetapi dengan adanya anjuran dakwah, seharusnya dia itu melepaskan baju kekuasaannya untuk apa? Menerima dakwah itu, kan begitu. Iya. Jadi kan ini sebenarnya Ustaz, ya Ustaz Perdana, tidak ada kita melihat seseorang mau bagaimanapun sosok seorang dai yang mengajak kepada kita, kalau itu baik, ahlan wa sahlan, kita terima, kan begitu. Kalau itu pahamnya bertolak belakang sama kita, bisa kita jadikan apa? Satu perbandingan dengan paham-paham yang ada, kan begitu. Iya. Sayyidina Ali dalam satu kisahnya beliau mengatakan, satu huruf pun kalau orang mengajarin aku dan mengajakku kepada kebaikan, maka aku akan mengikutinya. Itu Sayyidina Ali, kan begitu, sahabat Rasulullah dan termasuk Khulafaur Rasyidin. Ini saat jangan kita mengedepankan apa sifat sombong ini nih Ustaz. Jadi kita apa? Kalau sudah mengedepankan sifat sombong, otomatis kita tidak bisa menerima pendapat orang. Bagi dai juga, ini kadang-kadang yang kita jumpain, saya sering sekali sebelum seorang dai naik podium, ya Ustaz, ya, yeah, dibilang, ini Ustaznya mantap enggak ya? Kan begitu. Jadi bukan kualitas dari Ustaznya, kuantitinya dilihat dulu ya, personal pendakwahnya itu. Ini mantap enggak? Datang ke untuk berdakwah kita naik mobil enggak? Yang menyuruhkan kita bagaimana sosoknya? Ini sebenarnya paham yang begini bagaimana nih Ustaz? Supaya meredam sifat sombong dalam kehidupan kita sebagai orang yang diserukan kepada kebaikan. Iya. Pertanyaannya bagus sekali dari Ustaz Safiar tadi. Ini adalah salah satu gambaran di mana sebenarnya umat Islam secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umumnya masih berada di dalam tataran masyarakat yang kurang mau berkembang. Kenapa? Karena begini, lebih melihat kepada hal-hal yang bersifat keduniawian atau lebih melihat hal-hal yang bersifat material atau kalau dalam bahasa lebih melihat penampilan daripada isi. Kalau orang yang cerdas dan orang yang ingin belajar atau orang yang sadar, dia tidak terlalu mementingkan gaya dan dia tidak terlalu mementingkan penampilan seseorang, akan tetapi yang paling dipentingkannya adalah isi daripada ceramah seorang ustadz, ya, atau siapapun, kata-katanya itu yang memiliki hikmah dan merupakan kata-kata mutiara, itulah yang diambil. Nasihat-nasihat yang baik itulah yang diambil. Jadi sangat disayangkan sekali kalau ternyata di dalam kehidupan masyarakat kita, ya, umat Islam secara khusus, kalau misalnya ada perayaan-perayaan pada hari-hari besar, lebih cenderung memilih ustadz-ustadz yang mereka anggap bisa membuat diri mereka itu senang dengan tertawa. Ya, selesai nanti ustadznya ceramah tertawa-tawa, ya, sampai berair-air matanya, tapi ternyata tidak ada ilmu yang dibawa pulang, tidak begitu, dan bekas, tidak ya. Tidak ada bekas di dalam jiwa, tidak ada ilmu yang dibawa pulang, akhirnya di dalam kehidupan kesehariannya tetap sebagaimana sebelum dia mendengar sang ustadz tadi berceramah. Jadi inilah yang harus kita perbaiki. Yang pertama sekali, seorang ustadz hendaklah menyadari bahwa ketika dia berceramah, maka hendaklah dia berusaha untuk merubah masyarakat itu menjadi lebih baik. Oleh karena itu, seorang ustadz benar-benar harus memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, terutama sekali ilmu pengetahuan tentang agama, dan juga harus memiliki wawasan yang luas. Kan tidak, jangan pula berbicara tentang ancaman misalnya begini, artinya seperti ceramah maulid, ustadznya hanya berbicara tentang hukuman Allah saja, akhirnya kan tidak mengena. Tapi bagaimana membawa masyarakat itu kepada suatu gambaran di mana kehidupan Rasulullah SAW adalah kehidupan yang terbaik. Jadi betul-betul seorang ustadz itu dituntut untuk menjadi orang yang betul-betul memiliki pengetahuan yang luas, ya, wawasan yang luas, pengetahuan yang mendalam, akhlak yang baik, dan juga dari masyarakatnya hendaknya juga harus sadar bahwasanya mereka lebih memilih yang namanya pengetahuan, hikmah. Jadi jangan hanya sekedar mengambil penampilannya. Jangan, oh dia kaya, kita panggil seperti itu. Oh, atau dia lucu, ustadznya lucu. Jadi akhirnya yang terjadi adalah sang ustadz berusaha untuk mengikuti keinginan masyarakat untuk melawak, dan malah masyarakat sendiri tidak berkembang kemampuannya karena hanya ingin mendengar lawakan-lawakan dari ustadz. Ya, jadi kualitas dari apa yang sebenarnya peranan dakwah itu tidak berperan. Iya, dakwah itu tidak mengena. Iya, dakwah tidak mengena, kualitas masyarakat juga tidak akan bisa berkembang. Nah, ada satu hal yang menarik di sini, Ustadz. Bahwasanya di dalam keterangan ayat ini ada satu gambaran di mana yang namanya para pemimpin itu lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya kurang mau mendengar dakwah. Itu dia. Kalau dari gambaran ini bukan berarti tidak ada pemimpin yang suka dengan dakwah, tapi gambaran besarnya adalah para pemimpin itu adalah orang yang kurang suka menerima dakwah kebenaran. Tapi kalau dulu, kita, ada satu kisah yang menarik yang terjadi antara ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah. Kemudian dia bertanya kepada seseorang, aku ingin membentuk kabinet sekarang ini, ya. Kira-kira pemimpin yang bagaimana yang terbaik? Kata stafnya ini, wahai khalifah, kalau Anda ingin memilih seorang pemimpin, ketahuilah yang namanya orang yang tahu tentang agama, tahu betul tentang agama, dia tidak punya hasrat, tidak begitu berhasrat dengan yang namanya jabatan. Tapi orang-orang yang memiliki hasrat yang besar dengan jabatan, dia akan berusaha untuk merebut jabatan itu, tapi dengan konsekuensi tidak akan menjadi baik. Orang yang tidak tahu agama, orang yang nafsunya besar, dia akan sangat berhasrat kepada yang namanya suatu jabatan. Oleh karena itu, pilihlah orang yang memiliki harga diri untuk menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Kata Umar, karena khalifah, kalau dia memiliki harga diri, dia akan mencoba untuk terus menjaga dirinya agar tidak jatuh kepada hal-hal yang negatif. Ini mungkin satu catatan penting kepada kita semua, bagaimana seharusnya kita lebih awas di dalam memilih para pemimpin kita, apakah itu para caleg, calon legislatif, apakah itu para pemimpin daerah, dan seterusnya, siapapun yang menjabat suatu pimpinan, rakyat yang memilihnya misalnya, hendaklah memilih para pemimpin atau orang-orang yang akan memimpin dirinya itu adalah orang-orang yang memiliki harga diri. ya. Karena biasanya orang agama kurang begitu berhasrat, tapi orang-orang yang punya hasrat itu sangat-sangat menggebu-gebu untuk jadi pimpinan begitu. Jadi carilah orang yang memiliki harga diri, karena insya Allah dia akan mampu menjaga harga dirinya dengan baik. Ya, pertanyaannya Ustadz, ini kan lagi ramai ini, apa kira-kira hal-hal yang terbaik bagi para rakyat untuk memimpin calon pemimpinnya ini? Saya melihat itu tadi mengedepankan ya kualitas keimanan, kemudian dia bisa mengayomi masyarakat, dia memiliki apa ciri khas ya, apa yang Ustadz bilang tadi, punya wibawa diri, istilahnya tidak mengharap kepada satu jabatan, kan begitu. Ini karena semua Nabi Muhammad SAW menyatakan kullukum ra'in wa kullukum ra'iyati mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin, kalau kita pemimpin terhadap diri kita, mungkin kalau orang yang hendak memimpin rakyatnya, dia pasti akan dituntut kepemimpinannya nanti di akhirat, kan begitu. Inilah yang satu harapan kita, mengarahkan kepada yang lebih bagus, kan gitu. Walaupun tidaklah kita itu menuntaskan, tidak mungkin kita bisa dalam hidup ini menuntaskan satu kebejatan, kan begitu. Minimal kita apa, mengurangi durasi dari kejahatan itu sendiri. Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Ustaz Syafiyah tadi, bahwa di dalam kehidupan ini yang namanya perperangan antara hak dan kebatilan itu akan tetap ada. Oleh karena itu, hendaklah kita bersama saling menyatukan, merapatkan barisan, menyatukan langkah untuk membela kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran dakwah ajaran agama Islam ini kepada saudara-saudara kita yang seiman dan sekeyakinan. Ini adalah merupakan salah satu amal ibadah kita, karena kalau kita ingin masuk ke dalam surga, maka salah satu caranya adalah dengan cara berusaha untuk memberikan penerangan kepada orang lain tentang apa yang diperintahkan oleh agama dan apa yang dilarang, dan juga mencoba untuk memperbaiki kualitas masyarakat kita di sekitar kita terlebih dahulu, dan keluarga kita secara lebih khusus, karena dengan inilah akan menjadi salah satu simpanan amal kita, dan kelak ketika kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan dengan bangga memasukkan kita ke dalam surga Jannatul Na'imnya. Para pendengar rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat dalam melakukan aktivitas kebaikan dan amal saleh di dalam kehidupan kita. Kami dari tim Safil Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.